Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Ini adalah pertemuan yang ke-25 dari daurah fikih kita. Menyelesaikan matan Bidayatul Mutafaqih dari 28 pertemuan yang kita rencanakan. Kita sekarang masuk pada Kitabul Hudud, kitab yang ke-30, kitab Al-Hudud. Ya. Apa makna al-hudud? Hudud adalah al-uqubatu al-muqaddaratu syar'an fil ma'asi litamna'a minal wuku'i fiha. Ya, hudud adalah hukuman yang ditentukan secara syariah atau hukuman yang ditentukan oleh syariah fil ma'asi terkait perbuatan-perbuatan maksiat litamna'a minal wuku'i fiha, agar supaya bisa menghalangi dari melakukan perbuatan tersebut. Ya, artinya di sini hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariah. Hukuman yang ditetapkan oleh syariah terkait pelanggaran-pelanggaran tertentu yang fungsinya agar supaya bisa mencegah ya seseorang melakukan perbuatan tersebut. Jadi ada efek jera, ya. Pada hukuman hudud ini ada efek jera. Maka seandainya hudud itu diterapkan, ya insyaallah perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh masyarakat atau akan sangat terminimalisir sekali. Kenapa? Karena fungsi atau hikmah juga dari hudud adalah menghalangi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini atau pada kitab ini ada satu ketentuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada satu ketentuan. Yaskutu al-haddu an sab'atin. Yaskutu al-haddu an sab'atin. Hukuman had ini gugur dari 7 golongan. Artinya 7 golongan ini tidak bisa kena had. Ya, tidak bisa kena hukuman had. Seandainya mereka melakukan pelanggaran terhadap kemaksiatan tertentu yang ada hukuman hadnya, 7 golongan ini tidak terkena had, ya. Nanti dia dihukum dengan hukuman yang lain. Yang pertama, ghairul balik, bukan balik, belum balik, ya. Yang kedua, al-majnun, orang yang gila. Orang yang gila ini dia tidak apa itu namanya? Tidak dijatuhi hukuman had. Iya. Kemudian selanjutnya, ya saya mungkin perlu jelaskan ya, ada satu faedah dari Syekh Pensyarah di sini. Walaysa ma'na raf'il haddi aw adami iqamatil hadd an ulaika as-sam'a alladhina sayati dhikruhum annahum yu'fawna i'fa'an kamilan. Bal kama sayati ma'ana bi'idnillahi ta'ala liwalil amri ayu azzira fi kulli ma'asiyatin la hadda fiha wa la kafarata wa sayati bayanu dhali. Nah, jadi di sini apa itu namanya? Yang pertama ghairul balik, orang yang belum balik. Ya, yang gugur pertama ya. Cuma di sini saya mengatakan bukan maknanya tidak ada hukuman had atau tidak diterapkan apa itu namanya? Saya ulang ya. Walaysa ma'na raf'il haddi aw adami iqamatil had. Ya, makna diangkat hukuman had atau tidak diterapkan hukuman had terhadap 7 golongan ini, ya bahasanya mereka dimaafkan secara sempurna. Ya, sudah berarti walaupun Anda melanggar Anda dimaafkan, bukan seperti itu maksudnya. Liwalil amri ayu azira fi kulli ma'siyah. Waliul amri, ya negara boleh untuk memberikan hukuman ta'zir pada setiap kemaksiatan la hadda fihi wala kafarah, yang tidak ada hukuman hadnya, tidak ada kafarahnya. Ya, jadi walaupun misalkan kok tidak ada hukuman had atau tidak dihukum had, bukan artinya dia tidak dihukum sama sekali. Tapi nanti dia dihukum oleh negara berdasarkan hukum negara. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga an-na'im. An-na'im itu orang yang tidur. Jadi begini jemaah, ada perbuatan-perbuatan kriminal atau perbuatan maksiat yang di situ terdapat hukuman hadnya, dan ada perbuatan kriminal yang tidak ada hukuman hadnya. Ada perbuatan kriminal atau maksiat yang ada hukuman had, ya hukuman yang ditetapkan oleh syariat tadi, tapi karena tidak atau tapi ketika tidak memenuhi persyaratan, akhirnya dia tidak bisa dihukum dengan hukuman had tersebut. Jelas ya? Baik. Nah, kalau kemaksiatan itu ada hukuman hadnya, dia dihukum dengan hukuman itu. Ya. Kalau tidak ada hadnya, maka dia diserahkan kepada pemerintah, hukumannya apa? Ya. Kalau asalnya ada hukuman had tapi tidak memenuhi persyaratan untuk diterapkan, maka nanti berbalik kepada atau berpindah kepada hukuman ta'zir. Ya, seperti nanti akan disebutkan misalkan seperti apa itu namanya mencuri ya. Mencuri itu ada ketentuannya. Harus mencapai nisab. Harus dari tempat penyimpanan. Kalau tidak mencapai nisab, tidak ada hadnya. Ya, tidak ada hadnya. Nah, di sini kalau tidak ada hadnya apa artinya? Dia dibebaskan? Tidak. Ya, tapi dia dihukum dengan hukuman versi pemerintah. Ya, berdasarkan kebijakan dari pemerintah, itu namanya ta'zir. Jadi gitu ya. Jadi kita ulang bahwa hukum had adalah hukum atau hukuman uqubah muqaddarah syar'an yang ditetapkan oleh syariah. Ya, jadi di sana ada terkait kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Di sana ada maksiat-maksiat yang siapa melanggarnya akan diberi hukuman had ditetapkan oleh syariah. Tapi di sana ada maksiat yang tidak ada hukuman hadnya. Maka ini diserahkan kepada waliul amri atau kepada pemerintah. Silakan pemerintah membuat undang-undang terkait perbuatan-perbuatan yang tidak ada hukuman hadnya. Atau misalkan asalnya bentuknya ada hukuman hadnya tapi tidak memenuhi persyaratan ya, sehingga tidak bisa dihukum dengan hukum had. Ya, oleh karena itulah digunakan hukum ta'zir namanya. Tapi insyaallah definisi yang disampaikan oleh ulama uqubah muqaddarah syar'an ya, hukuman yang ditetapkan oleh syariat terkait kemaksiatan tertentu ini sudah cukup. Artinya kalau misalkan kok itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka tidak masuk di dalam kategori bisa diterapkan hukuman had pada mereka. Maka arahnya ke ta'zir ya, insyaallah seperti itu ya. Baik, kemudian yang ketiga an-na'im, orang yang tidur. Ya, ini sama juga, orang yang tidur ini tidak bisa dikenai hukuman had kalau dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Yang keempat al-mukrah, yang dipaksa. Ya, yang dipaksa juga tidak bisa kena hukuman had. Ya. Al-jahil bitahrim, yang kelima, tidak tahu kalau itu haram. Ya, tidak tahu kalau itu haram. Baik. Misalkan ada orang mengatakan bahwasanya orang meminum minuman keras, dia bilang, "Oh, saya enggak tahu itu haram." Atau misalnya dia melakukan perbuatan maksiat apa, dia bilang, "Oh, saya enggak tahu kalau itu haram." Ya, kalau dia tidak tahu kalau itu haram, maka tidak bisa dikenakan hukuman had. Maka di sini saya mengatakan, "Kayakuna haditha ahdin bi Islam." Seperti misalkan dia itu baru saja masuk Islam. Ya. Tapi apabila dia tidak tahu hukumannya, cuman dia tahu haramnya, dia tetap dihukum had. Oh, saya enggak tahu. Ya, saya tahu itu Islam mengharamkan, tapi enggak tahu kalau hukumannya kayak gini. Dia tetap dikasih hukuman had. Tapi ya, tidak setiap orang yang mengaku dia jahil kemudian diterima pengakuannya. Betul, jahil atau tidak tahu, tidak tahu kalau itu haram, ya. Ini menjadi penggugur hukuman had bagi diri dia. Tapi tidak setiap orang datang mengaku atau saat ada di pengadilan dia mengaku saya enggak tahu kalau itu haram diterima. Ya. Makanya Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asyrahul Mumtik beliau memberikan catatan terkait masalah ini. Al-jahru bitahrim, tidak setiap orang yang ketika di mahkamah diadili kemudian dia mengatakan saya enggak tahu kalau itu haram diterima. Pernyataan dia ya, klaim dia bahasanya dia enggak tahu. Ya enggak setiap ya. Maka harus dilihat apakah perkara yang semisal ini ya, orang lain juga sama enggak tahu. Ya, apakah perkara yang semisal ini orang lain juga sama enggak tahu? Ya. Kalau iya betul, berarti perkara ini memang apa itu namanya perkara yang samar bagi orang lain, samar ya secara umum. Tapi kalau perkara yang semisal ini orang lain tahu, dia ngaku nggak tahu, itu nggak diterima. Contohnya minuman keras, ya, minuman keras. Dia saat mau dihukum dia mengatakan, oh saya nggak tahu kalau minuman keras itu haram. Apakah diterima? Tidak. Jadi asalnya memang tidak tahu bahwa hukumnya haram, ya itu menjadi sebab orang tidak bisa dihukum had. Tapi tidak setiap orang mengaku tidak tahu diterima pengakuannya kalau dia tidak tahu. Ya. Makanya misalkan perkara-perkara yang sangat jelas, ya. Perkara-perkara yang sangat jelas kok dia bilang dia enggak tahu, nah itu enggak diterima. Itu namanya omdo. Ya, omong doang itu. Omdo itu cuma dia alibi saja. Ya, ingin lepas dari hukum. Seperti itu ya. Baik, makanya dicontohkan seperti misalkan dia itu baru saja masuk Islam, sehingga mungkin dia gak tahu hukumnya. Atau misalkan dia itu berada di tempat yang apa komunitas budaya yang jauh dari Islam. Ya misalkan di tengah di pedalaman ya. Di pedalaman gak ada TV, gak ada internet, gak ada apa. Ya, kemudian dia melakukan minum khamar misalkan. Ya, dan dia enggak tahu itu. Maka ini bisa diterima. Oh, betul dia enggak tahu. Ya, tapi kalau misalkan dia itu Islamnya udah lama, kemudian tinggal di negara muslim, kok dia kok mengatakan saya enggak tahu kalau itu haram, pengakuannya tidak diterima. Kemudian yang keenam, al-jahilu bil hal. Tidak tahu realita, ya, atau kita terjemahkan apa di situ? Tepatnya. Al-jahilu bil hal, tidak tahu keadaan ya, seperti minum khamar karena dikira bukan. Ya. Dia tidak tahu tentang hal atau keadaan dari apa yang dia makan misalnya. Ya, dikira itu halal, ternyata itu haram. Maksudnya dia tahu kalau babi itu haram gitu loh. Tapi dia enggak tahu kalau yang dimakan itu daging babi. Itu namanya al-jahil bil hal. Dia tidak tahu akan keadaan atau tidak tahu keadaan. Yang ketujuh, waalaikumsalam. Ada emang? Ada orang? Kenapa? Kemudian selanjutnya, tidak ada. Ghairu al-mulzim bi ahkamil Islam. Ya. Orang yang tidak mengikat dengan hukum-hukum Islam. Nah, orang yang tidak mengikat dengan hukum-hukum Islam itu juga tidak bisa dijatuhi hukuman had. Ya, lah sekarang yang harus kita ketahui maksud orang yang tidak mengikat dengan hukum-hukum Islam itu siapa? Maka kita harus tahu tentang orang yang mengikat dengan hukum Islam. Ya, istilahnya di kalangan para ulama adalah orang yang mulzim, ya, mulzim terhadap hukum-hukum Islam. Ya, orang yang mulzim atau mengikat terhadap hukum Islam, mengikatkan diri dengan hukum Islam adalah orang muslim dan orang kafir zimmi. Orang muslim dan orang kafir zimmi. Ya. Kita lanjutkan ya. Ghairu al-mulzim bi ahkamil Islam, orang yang tidak ilzam terhadap hukum Islam. Maka seperti di dalam kitab Zadul Mustaqni itu disebutkan syarat orang bisa diterapkan hukum had adalah al-multazim. Multazim itu orang yang komitmen terhadap hukum Islam. Maka kalau dia tidak komitmen terhadap hukum Islam, dia tidak bisa dijatuhi hukuman had. Nah, sekarang siapa yang dikatakan multazim atau komitmen terhadap hukum Islam, ya? Mereka adalah yang pertama orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu sendiri. Ya, yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal menjadi penduduk di negara Islam. Menjadi penduduk di negara Islam. Ya, dia tunduk terhadap hukum-hukum Islam secara zahir. Ya. Tunduk terhadap hukum-hukum Islam secara zahir. Ya, artinya aturan yang ada di negara tersebut dia tunduk. Ya, bukan artinya kafir dhimmi itu dia suruh sholat, suruh zakat, itu enggak. Ya, tapi dia mengikuti aturan yang ada di negara Islam tersebut. Ya, yang berhukum dengan hukum Islam. Baik, ini namanya kafir dhimmi. Ya, namanya kafir dhimmi. Dan kalau dia itu bukan muslim dan bukan kafir dhimmi, tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Ya. Misalkan ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian damai sebagai duta besar misalkan di Indonesia ini, bukan di Indonesia, di suatu negara Islam gitu ya. Kemudian dia melakukan perbuatan melanggar hukum Islam. Dia tidak bisa dihukum had. Kenapa? Karena dia bukan orang yang multazim. Bukan muslim, juga bukan kafir dhimmi. Nah, itu pun terkait pelaksanaan hukum had, itu dilihat juga apakah jenis kemaksiatan itu menurut agama mereka haram apa tidak. Dilihat apakah jenis kemaksiatan tersebut menurut agama mereka haram apa tidak. Kalau menurut agama mereka haram, ya, dan ada hukuman hadnya, maka mereka juga bisa dihukum dengan hukuman had. Ya. Tapi kalau menurut ajaran agama mereka tidak haram, ya, atau haram cuman tidak ada hukuman hadnya, maka mereka juga tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Contohnya nanti orang meminum minuman keras. Ya, meminum minuman keras. Ada kafir dhimmi di suatu negara Islam. Nah, kemudian di dalam ajaran mereka minuman keras itu misal tidak haram. Ya. Kemudian mereka meminum minuman keras, ya. Mereka tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Tidak bisa. Kenapa? Karena menurut ajaran agama mereka itu tidak haram. Ya. Kemudian seandainya menurut ajaran agama mereka itu haram, cuman tidak ada hukuman bagi pelakunya, itu pun juga tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Ya, jadi ini sekali lagi kadang-kadang orang itu jahil, ya. Jahil. Ini kalau Indonesia jadi negara Islam diterapkan hukum Islam, masa orang non-muslim disuruh sholat, itu jahil namanya. Ya, mau dia profesor, mau dia apa, kalau pikirannya seperti itu dia jahil. Dia enggak paham, dia enggak punya ilmu masalah kayak gitu. Ya. Karena orang kafir dhimmi yang tinggal di negara Islam yang berhukum dengan hukum Islam, mereka hanya tunduk dari sisi, bukan dari sisi ini, tunduk misalkan pakaiannya sopan. Ya. Pun enggak dipaksa untuk pakai jilbab. Ya, kayak di Saudi Arabia itu wanita yang non muslim itu tidak dipaksa, enggak harus dia pakai jilbab. Yang penting pakaiannya sopan. Ya kan, pakai baju panjang. Jadi tidak disuruh untuk sholat. Ya, tidak disuruh untuk zakat, tidak ada aturan sendiri. Bahkan ketika masalah pelanggaran hukum pun, ya, terkait hukum-hukum had, ya, itu dilihat kalau memang di agama mereka itu haram dan ada hukuman hadnya, maka bisa dihukum dengan hukuman had Islam. Kalau tidak, maka tidak bisa. Ya, inilah makna ucapan dari para ulama al-multazim. Yang bisa dihukum dengan hukum had adalah al-multazim, orang yang komitmen terhadap hukum Islam, yakni orang muslim dan kafir dhimmi. Maka ghairu al-multazim atau ghairul mulzam, ini dia tidak dijatuhi hukuman had tadi yang ditetapkan oleh syariah. Ya, walaupun tentu nanti negara memiliki pertimbangan, betul ini di agama kamu enggak haram, tapi ini merusak. ya akhirnya dia dihukum, tapi kan hukumannya bukan hukuman had, seperti itu ya. Karena namanya pelanggaran-pelanggaran itu, pelanggaran-pelanggaran hukum halal negatif, itu kalau tidak ada hukumannya ya, apa itu namanya, akan sulit untuk mencegah kemungkaran ya. Maka kadang negara memberikan hukum kepada orang itu, orang non muslim itu bukan karena hukuman had Islam ya, tapi kan ada maslahat yang lainnya, dan itu namanya apa, takzir ya kan. Baik, jadi misalkan melakukan kemaksiatan ini dipandang bahaya, kemaksiatan kayak gini walaupun di agama mereka tidak ada hukumannya, negara bisa memberlakukan hukuman yang lainnya, tapi bukan hukuman had. Baik, selanjutnya babu haddiz zina, bab had zina. Zina itu apa? Zina itu ya, orang dikatakan zina apabila dia memasukkan, ya mohon maaf, memasukkan kepala zakar ke kemaluan wanita. Ya. Wa fihi dhabitan. Dan pada bab ini ada dua ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu wujubi haddiz zina thalatha. Ya. Syarat wajib ditegakkannya had zina ada tiga. Syarat wajib ditegakkannya had zina ada tiga. Yang pertama, taghyibu al-hashafati au qadriha fi farji adamiyatin hayyatin. Menenggelamkan kepala zakar, kepala kemaluan, atau ukuran kepala zakar, ini dalam kurung bila kepala zakarnya terpotong, ya, ke dalam kemaluan perempuan yang masih hidup. Ya, ini syarat yang pertama, dia dihukum dengan hukuman had zina. Baik, oleh karena itulah apabila dia belum, mohon maaf, menenggelamkan kepala zakar atau ukuran kepala zakar, jika kepala zakarnya terpotong, dia tidak menenggelamkan seperti itu, maka tidak dihukum dengan had zina. Ya. Demikian pula apabila dia masukkan kepada kemaluan wanita yang sudah mati. Ya, karena ada kan kejahatan malah dia menzinai mayit. Ya. Ini tidak bisa dihukum dengan hukuman zina, hukuman had zina. Tapi dia bisa ditakzir atau diberikan hukuman sesuai undang-undang negara. Ya, seperti itu. Yang kedua, intifa'u syubha, tidak adanya syubhat alias kesamaran. Ya, artinya apa? Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas. Ya, artinya bagi orang ini jelas bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, adalah zina. Ya, bagi orang ini jelas. Baik, nah, di sana ada perkara yang samar, tidak jelas, dan dia melakukan perbuatan zina karena pandangan dia bahwa ini enggak jelas kalau itu haram buat saya. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ka'annahu yadhunnu zaujatahu matalan. Ya, dia berprasangka bahwa ini adalah istrinya. Ya, iki koyone bojoku. Ya, bojoku apa dudu bojoku? Enggak jelas itu loh. Kalau jelas itu bukan bojoku, bukan istriku, ya saya enggak main. Ya. Kalau jelas itu istriku, nyantai. Tapi ini enggak jelas. Yadhunnuha katanya. Yadhunnu, berprasangka. Kalau dia apa? Istrinya. Baik. Lah kok bisa kayak gitu? Ya enggak tahu. Ya mungkin aja kan, sekasus tertentu. Au fi nikahi syubhatin. Ya, fa hadza la hadda fihi. Atau misalkan dalam nikah atau terkait pernikahan yang syubhat, seperti pernikahan tanpa wali. Ya, pernikahan tanpa wali ini pernikahan yang syubhat. Ya, kenapa syubhat? Ya, karena kadang orang berpikir, betul enggak sih sah nikah tanpa wali? Ah, ini samar bagi diri dia, samar. Ya. Samar, mengingat ada pandangan ulama yang berpandangan seperti itu. Akhirnya dia melakukan perbuatan zina. Dikatakan anda itu pernikahan tidak sah tanpa wali. Oh, bagi saya masalah ini samar. Ya, karena kok kayaknya masih ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. ya nikah tanpa tanpa wali, karena ini akad katanya. Akad itu kan wanita kalau dia sudah balig rasyid dia bisa untuk berakad. Samar, maka tidak bisa dijatuhi hukuman apa? Had, karena kesamaran itu. Berdasarkan keumuman hadis tentang idra'u al-hudud bis-syubhat. Ya. Tolaklah pelaksanaan hudud karena adanya sesuatu yang masih samar. Baik ya. Selanjutnya. Yang ketiga. Subutuhu bil iqrari aw syahadati. Ya. Subutuhu bil iqrari aw syahadati. Hukuman tersebut telah tetap bil iqrar dengan adanya pengakuan aw syahadati atau adanya persaksian orang. Maksudnya apa? Seseorang itu bisa dihukum dengan hukum had zina apabila sudah ditetapkan sebagai orang yang berzina dengan sebab adanya pengakuan dari diri dia sendiri atau adanya kesaksian dari orang lain. Ya. Maka di sini dalam syarahnya Syekh mengatakan kalimat asyhadah. Boleh mengatakan pelaku ini mengatakan dan dia mengatakan fa'altu kada. Saya melakukan ini. Ya, sebagaimana ini datang ya, Ma'is dan dia mengaku bahwasanya dirinya telah berzina. Demikian pula seorang wanita Ghamidiyah ketika dia mengaku bahwasanya dirinya telah berzina. Maka ditetapkan hukuman had zina kalau dia sudah ditetapkan sebagai orang yang berzina oleh pengadilan berdasarkan pengakuan dirinya. Dan berapa kali pengakuan nanti ada pembahasan di kitabul iqrar. Ya. Dan dalam masalah ini pengakuan itu 4 kali. Ya, sebagaimana ditegaskan di mazhab Hambali itu 4 kali. Tidak cukup dengan sekali saja. Ya. Kemudian selanjutnya au syahada atau persaksian orang lain. Itu ya. Dan syahadah ini persaksian ini harus 4 orang laki-laki. Harus 4 orang laki-laki. Ya. Kemudian dipersyaratkan para saksi tersebut dia betul-betul melihat bahwa kemaluan ini masuk ke kemaluan wanita. Ya. Harus melihat betul-betul. Kalau cuman sekedar apa oh saya melihat ini kayaknya kok ada kaki yang main-main kayak gini. Wah itu tidak bisa diterapkan hukuman had. Dia harus betul-betul melihat. Mohon maaf ya, kalau kemaluan laki-laki itu masuk ke kemaluan wanita. Nah, apalagi kok cuman ada apa itu namanya? Ada orang beberapa orang datang kepada Umar dia mengatakan raaitu arjulan tatala'ab tahta lihafin wahid. Saya melihat beberapa kaki yang apa itu namanya main-main di bawah satu selimut itu. Lah ini ingin wah ini zina ini. Ada 4 kaki main-main di bawah selimut. Baik. Kemudian Umar mengatakan Allahu akbar saqatul had. Allahu akbar. Hukuman had gugur dari kasus ini karena saksinya cuma bersaksi seperti itu gitu. Baik. Jadi dia harus 4 saksi ini harus melihat dengan persaksian atau dengan melihat dengan penglihatan yang jelas. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, lam yasbut haddu zina bi syahadati syuhud min ahdi nabi ila ahdina hada. Kata Ibnu Taimiyah, belum pernah hukuman had zina itu diterapkan berdasarkan persaksian para saksi dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masa saya ini. Ibnu Taimiyah itu tahun 800-an Hijriah. Kata beliau, hukuman had zina ini belum pernah diterapkan berdasarkan saksi. Ya, jadi belum pernah hukuman had zina ini diterapkan berdasarkan adanya saksi yang menyatakan orang itu berzina. Belum pernah. Sampai masa Ibnu Taimiyah. Ya. Wa kadzalika qala Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kata Syekh Rusyalan, wa ila asrina al-hadith aidan lam yasbut bi hadhihi syahada. Sampai masa kami ini juga, ya, sampai masa kami ini juga, masa modern ini, ya, lam yasbut bi hadhihi syahada. Hukuman zina itu belum pernah ditetapkan berdasarkan adanya saksi. Ini luar biasa. Ya. Lah namanya orang zina mesti umpetan kan. Ya jadi gak ada yang lihat kecuali kalau misalkan mungkin zinanya rame-rame ya. Zinanya rame-rame kemudian dia lihat, mohon maaf satu kamar misalnya. Itu bisa. Tapi kata Ibnu Taimiyah seperti itu, kata Ibnu Taimiyah seperti itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini Syekh Ibnu Taimiyah meninggal tahun 2000 Masehi kemarin. Berarti 21 tahun yang lalu. Ya. Dan ini beliau mengatakan di Saudi Arabia belum pernah ada kasus ya orang melakukan perbuatan zina dengan sebab apa persaksian orang, belum pernah. Ya. Dan seingat saya hukuman had zina di Saudi Arabia ya dari mulai kerajaan itu berdiri sampai mungkin sekitar di bawah 2010 seingat saya. Ya. Itu baru diterapkan sebanyak 4 kali atau 5 kali. Ya. Dan kalau kita korelasikan dengan pernyataan Syekh Utsaimin, ya, penerapan hukuman hadnya itu berarti bukan karena persaksian orang, melainkan karena pengakuan. Ya, loh sekarang gimana? Loh berarti enggak ada hukuman, enggak ada orang zina. Ya mungkin ada, tapi orangnya kan enggak mau ngaku. Ya, enggak mau ngaku. Mau naik ngaku hukumannya mati. Ya. Wah, luar biasa sekali orang kesadarannya tinggi sekali dia berzina kemudian dia ngaku. Ini di Saudi loh yang menerapkan hukum Islam. Masalah zina ini belum pernah diterapkan hukum had ya secara hukum had ini kecuali apa itu namanya 4 kali itu yang rajam saya ingat saya yang rajam 4 kali. Tapi saya mengatakan kalau berdasarkan persaksian itu hampir belum pernah terjadi. Ibnu Taimiyah mengatakan dari sejak Nabi sampai masa beliau belum pernah terjadi. Syekh Utsaimin sampai masa beliau tahun 2000 di Saudi Arabia belum pernah terjadi. Lah mungkin sampai tahun 2000 di luar Saudi, mana ada negara yang nerapin hukuman itu selain Saudi? Ya kan? Enggak ada, cuma Saudi saja. Baik, selanjutnya. Ya, jadi kalau misalkan ada kecurigaan orang di kamar itu hukumannya bukan hukuman semacam ini, nanti ada takzir namanya. Ada takzir. Ya dia dicurigai melakukan perbuatan zina tapi tidak memenuhi persyaratan dari saksi atau tidak ada pengakuan, tapi dilihat misalkan dia berada di kamar satu kamar bukan mahram ya atau di tempat berdua-duaan itu bisa dia dicurigai sehingga dia jadi dapat dihukum dengan hukuman takzir. Wa huna faedah, di sini ada faedah kata Syekh. Anna itsbata zina bitaswir aw bil video la yasbutu aw la yusbitu hadd az-zina la yasbutu hadd az-zina bi hadhihi al-umur. Ya. Oleh karena itulah apa ada faedah bahasanya menetapkan seseorang itu berzina ya dengan bukti berupa foto atau video ini tidak menjadikan dia ditetapkan sebagai orang yang berzina. Ya, jadi misalkan buktinya apa? Video. Buktinya apa? Foto. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena masih rawan edit. Ya, masih rawan bisa diedit. Ya, chat misalkan, itu masih rawan diedit. Jadi bukti-bukti elektronik itu dalam mahkamah syariah itu enggak dipakai. Ya, bukti-bukti elektronik itu. Al-dhabit tsani, ketentuan yang kedua. Hadduz zina. Ya, seperti pakai gambar video kayak ini ya. Hadduz zina, hukuman zina. Ar-rajmu lil muhsan. Rajam bagi orang yang muhsan. Muhsan itu apa? Muhsan itu adalah al-mutazawwij. Orang yang sudah beristri atau bersuami. Walaysa bimujarril aqad, bukan sekedar akad. Tapi dia juga berhubungan biologis dengan akad yang sah itu. Itu namanya muhsan. Ya. Jadi kalau dia itu sudah muhsan, sudah pernah hubungan biologis dengan akad yang sah, akad pernikahan yang sah, maka hukumannya adalah rajam. Dilempar dengan batu yang sedang sampai dia mati. Ya. Wal jildu mi'atin wa tadribu 'amin lil bikr. Kemudian dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi bikr. Bikr itu yang bukan muhsan. Tidak memenuhi syarat apa? Muhsan. Baik, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wa jildu 50 lil raqiq. Demikian pula dicambuk 50 kali bagi budak. Jadi kalau budak hukumannya separuh. Ya, jadi kalau anak-anak SMA yang pada zina, itu hukumannya cambuk 100 kali, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Ya, diasingkan itu bukan artinya harus dibuang ke luar negeri, tapi dibuang dari tempat tinggalnya, diasingkan dia. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, ya, adapun misalkan biker ini wanita, kalau bikernya wanita ya dia belum menikah tapi dia kasusnya itu pelakunya itu wanita, maka di sini ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah apakah dia itu diasingkan apa tidak. Ada yang mengatakan dia diasingkan, demikian pula walinya, karena enggak boleh dia sendiri, harus ada mahram. Ya, ada yang mengatakan masalah diasingkan itu dia dimaafkan. Ya, dimaafkan karena ada mafsadat yang besar kalau dia sampai diasingkan, dibuang gitu kan. Yang ketiga, babul had bil qadhf. Bab hukuman had karena menuduh. Menuduh di sini menuduh zina. Menuduh di sini adalah menuduh zina. Bukan menuduh sembarang menuduh. Menuduh orang itu bohong, ya, menuduh orang itu mencuri, itu enggak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksudkan had al qadhf atau bil qadhf adalah had karena menuduh orang lain berbuat zina atau berbuat homosek. Ya. Kalau menuduh orang lain tuduhan mencuri dan lain sebagainya, nanti hukumannya adalah hukuman qadzaf, hukuman ta'zir. Wa fi arba'atu dhawabit, pada bab ini ada 4 ketentuan. Adhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, man qadzafa ghairahu bizina julida 80 in kana hurran wa 40 in kana raqiqan. Siapa yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia dicambuk 80 kali apabila dia orang merdeka dan 40 kali apabila dia budak. Jadi hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia dihukum 80 kali cambukan. Ya. Di sini apabila dia tidak membawa bukti, ya. Kalau dia membawa bukti, maka lain ceritanya. Ya. Dia membawa bukti, dalam artian dia membawa bukti di sini adalah dia membawa saksi. Ya. Maka disebutkan di dalam ayat walladzina yarmuna al-muhsanati ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَجِلِدُهُمْ 80 جَلْدًا. Ya. Baik, kemudian selanjutnya الضابط الثاني, ketentuan yang kedua, يَجِبُ حَدُّ الْقَذَفِ بِشُرُوطٍ تِسْعَةٍ, wajib untuk memberikan hukuman had karena menuduh zina بِشُرُوطٍ تِسْعَةٍ, dengan 9 syarat. Jadi agar supaya orang itu bisa dihukum dengan hukuman had qadhaf, harus memenuhi 9 syarat. Syarat yang satu dan syarat pertama sampai keempat, arba'ah minha fil qadhif. Ya, ada pada orang yang menuduh. Jadi 9 syarat ini 1 sampai 4 itu harus ada pada orang yang menuduh. Ya. Wa huwa ayyakuna balighan. Syarat yang pertama atau syarat tersebut, ayyakuna balighan. Dia adalah orang yang balig. Ya. Dia adalah orang yang apa? Balig. Jadi yang menuduh orang balig, kalau yang menuduh anak kecil tidak. Aqilan, berakal. Kalau yang menuduh orang gila juga tidak. Ya. Mukhtaran, mukhtaran itu atas kesadaran dirinya sendiri, alias tidak terpaksa. Ya, tidak terpaksa. Laisa biwalidin lil maghdhuf. Ya, syarat yang keempat, penuduh bukan orang tua yang dituduh. Penuduh bukan orang tua yang dituduh. Nah, ini syarat bagi orang yang menuduh. Aqil, balig, mukhtar, bukan orang tua dari orang yang dituduh. Maka kalau misalkan yang menuduh adalah orang tuanya sendiri, si orang tuanya tersebut tidak bisa dijatuh hukuman had. Ya. Kemudian syarat yang kelima sampai sembilan, wa khamsun fil maghdhuf, ada 5 syarat yang ada pada orang yang dituduh. Yang pertama, huwa ayyakuna hurran, yang dituduh itu adalah orang merdeka. Kalau yang dituduh itu budak, maka tidak ada hukuman had. Kemudian yang dituduh adalah musliman, muslim. Kalau yang dituduh itu kafir, maka juga tidak ada hukuman had. Aqilan, aqil yang dituduh. Kalau yang dituduh itu orang gila, maka tidak ada hukuman had. Ya. Afifan, afifan ini dia menjaga diri. ya, menjaga diri dari melakukan perbuatan zina. Ya, jadi nampak sekali wanita ini berhijab, kemudian pergaulan dengan laki-lakinya enggak. Pokoknya kita tahulah wanita cenek bahasa orang Kendal itu gampangan sama enggak gampangan gitu loh. Ya, kalau orang itu enggak gampangan, ya terhormat gitu kan. Itu namanya wanita yang menjaga diri, enggak terbetik bagi dia untuk berzina. Ya. Baik. Nah, ini namanya afif. Ya, jadi syarat diterapkannya hukum had yang keempat adalah ayyakuna afifan. Yang dituduh itu afif, yakni orang yang terlihat menjaga diri dari perbuatan zina. Contohnya misalkan ustaz. Ya, ustaz itu ya ustaz, ya orang yang gemar di masjid gitu ya. Ya. Nah, itu afif, enggak boleh. Dia bisa dihukum dengan hukuman had kalau menuduh seseorang yang tidak nampak ada ciri-ciri mungkin bagi dia untuk berzina, itu bisa dihukum had. Maka kalau yang dituduh itu ada ciri-ciri dia suka berzina, itu tidak masuk hukuman had. Contohnya misalkan, mohon maaf ini, ada orang perempuan pakai pakaiannya berdandan luar biasa, ya nggak pakai hijab, ya baunya wangi, ya kan, bajunya kayak gitu. Kemudian ada orang nuduh, kamu itu berzina. Nah, ini yang menuduh ini enggak bisa dijatuhi hukuman had. Ya, kemudian sang wanita mengatakan sampean itu tak laporkan mahkamah sampean. Ya, biar sampean dijatuhi hukuman had. Enggak ada bukti kalau saya berzina kok sampean nuduh saya. Ya enggak bisa. Kenapa? Oh, pakaian Anda saja seperti itu. Gitu kan? Walaupun karena tidak ada bukti, ya. Tidak ada bukti berupa pengakuan si wanita itu misalkan, atau tidak ada saksi, maka orang ini dihukum dengan hukuman takzir. Ya. Jadi jangan gampangan nuduh orang walaupun penampilannya kayak gitu, itu tetap kita kena hukuman walaupun hukumannya bukan hukuman apa? Had. Mungkin kita didenda. Ya, mungkin kita dipenjara berapa hari karena menuduh. Baik. Selanjutnya. Ya ta'u wa yuta'u misluhu. Ya. Artinya bisa menggauli dan bisa digauli. Ya, yang dituduh itu bisa menggauli dan bisa digauli. Ya, maksudnya apa? Misalkan gini, yang dituduh itu enggak bisa menggauli. Mohon maaf ini. Misalkan laki-laki impoten. Semua orang tahu kalau dia impoten. Ya. Kemudian dia dituduh. Ya, maka di sini orang yang menuduh itu tidak bisa dijatuhi hukuman apa? Had. Kenapa? Karena syarat yang kelima, ya, dia bisa menggauli dan bisa digauli. Kalau bisa digauli misalkan wanita. Ya, wanita ini wanita yang bisa digauli. Kalau tidak bisa seperti misalkan kemarin di pembahasan aib di nikah ya. Misalkan tertutup gitu ya kemaluannya. Ya, diperiksa dia tertutup kemaluannya, oh, maka ini tidak bisa dijatuhi hukuman had. Baik. Selanjutnya adzabitus salisu ketentuan ketiga. Yasqutu haddul qadhafi bi arba'ati asya'. Yaskutu haddu al-qadhafi bi arba'ati asya. Hukuman had qadhaf ini gugur dengan empat hal. Ya, hukuman had ini atau hukuman had qadhaf ini gugur dengan empat hal. Ada empat hal yang menyebabkan hukuman ini tidak bisa diterapkan. Yang pertama. Afu al-maghdhufi. Yang pertama, afu al-mahdhuf al-ala. Salah cetak itu. Maghdhuf. Benar maghdhuf. Afu al-maghdhufi. Maghdhuf. Benar. Ya, orang yang saya ulang, afu al-maghdhufi ma lam yasil ila al-hakimi. Orang yang dituduh itu memaafkan selama kasusnya belum sampai ke hakim. Orang yang dituduh itu memaafkan sepanjang perkaranya belum sampai ke hakim. Ya. Maka kalau seperti itu dimaafkan. Ya, kalau seperti itu dimaafkan. Ya sudah, Pak. Saya maafkan sampean, Pak. Ini kalau belum sampai ke hakim, kalau sudah sampai ke hakim, ya tetap dijatuhi hukuman. gitu ya. Makanya dalam permasalahan-permasalahan yang itu terkait dengan anak Adam, kita itu sebetulnya dihasung untuk memaafkan. Makanya disebutkan ta'aful hududa fima bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba. Kalian hendaknya saling memaafkan terkait hukuman had, ya, yang kasusnya antar sesama kalian. Ya, fama balagani, kasus yang sudah sampai kepadaku dari hukuman yang ada hadnya, faqad wajaba, maka sungguh sudah wajib untuk diterapkan. Ya, makanya kita dituduh zina, kita dituduh mencuri, kita dienyek, di apa, itu dihasung, udah, maafin aja. Jangan sampai ke mahkamah. Karena kalau sudah sampai ke mahkamah, pasti ada hukumannya. Sementara Nabi menghasung kita. Ya, menghasung kita. Baik, untuk memaafkan. Ya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu. Tasdiquhu. Apa tasdiquhu? Yang dituduh membenarkan tuduhan itu. Jadi yang dituduh membenarkan tuduhan itu. Oh iya, betul. Saya memang berzina. Ya, maka yang menuduh gugur hukuman haknya. Kemudian yang ketiga, iqamatul bayyina. Ada bukti kebenaran tuduhan. Ada bukti kebenaran tuduhan. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan ada saksi. Yang dimaksudkan di sini adalah ada saksi. Karena namanya bukti itu bisa berupa iqrar, bisa berupa syahadah. Bisa berupa pengakuan pelaku, bisa berupa persaksian orang lain. Ya, kalau tadi kan tasdiquhu, itu orang yang dituduh membenarkan tuduhan itu, berarti mengaku. Nah, yang di sini orang yang dituduh enggak mengaku, cuman ada bayyina, ada bukti, yakni 4 orang saksi. Maka yang menuduh ini dia gugur hukuman had menuduhnya. Yang keempat, al-li'an. Al-li'an. Li'an itu apa kemarin? Suami melaknat istrinya, suaminya curiga kalau istrinya berzina. Akhirnya suami menuduh istrinya. Ya, suami ini kalau misalkan dia apa itu namanya? Suami ini dia menuduh, aslinya dia kena hukuman had karena enggak ada bukti. Dia enggak ngaku juga istrinya, enggak ada saksi 4 orang, suami kena had. Biar suami enggak kena had, ini khusus hukum bagi suami yang menuduh wanita, menuduh istrinya berbuat zina, ada namanya li'an. Ada namanya li'an. Ya, dan li'an ini memang berlaku untuk sepasang suami istri yang mana suami ini menuduh istrinya. Gitu. Jadi bukan kita nuduh istri orang lain berzina kemudian kita mau li'an, itu bukan. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah li'an, maka hukuman had menuduh itu digugurkan. Baik, selanjutnya adzabitur rabi', ketentuan yang keempat, ahkamul qadhaf salasa. Hukum menuduh orang lain berbuat zina itu ada 3. Ya. Yahrumu, yang pertama haram. Qadful 'afif wal 'afifah. Menuduh laki-laki yang menjaga kehormatannya juga wanita yang menjaga kehormatannya. 'Afif dan 'afifah tadi ya. Kemudian selanjutnya ya. Yajibu, wajib. Maksudnya apa? Wajib menuduh orang berbuat zina. Alaman ra'a zaujatahu tazni. Wajib bagi orang yang melihat istrinya berzina. Summa waladat ma yaglibu ala dhannihi annahu laysa minhu. Kemudian istrinya itu melahirkan bayi yang berdasarkan prasangka kuatnya bukan anak dia. Bagi orang yang melihat istrinya berzina kemudian melahirkan anak yang dalam sangkaan kuat bukan anaknya, ya, maka wajib bagi dia untuk apa itu namanya, menuduh istrinya berbuat zina. Seperti itu. Yang ketiga, yubahu, boleh. Ya. Liman ra'aha tazni walam talid ma yalzamuhu nafyuhu. Ya. Boleh bagi yang melihatnya berzina namun tidak melahirkan anak yang lazim ia ingkari karena perbuatan itu. Artinya untuk yang wajib ini dia melihat bahwasanya istrinya berzina kemudian istrinya hamil lalu melahirkan anak yang dia curiga anak itu bukan anak dia, maka wajib saat itu nuduh istrinya zina. Ya. Namun kalau dia melihat istrinya zina, tapi istrinya ini tidak ada bukti berupa apa itu namanya melahirkan anak, ya, yang dengan anak yang mana anak tersebut adalah azim, suatu hal yang mungkin bagi dia untuk menolaknya sebagai anak dia, ya, maka saat itu boleh, ya, boleh, ya. Baik. Ya, jadi seandainya, jadi gini kata Syekh Sya'lan itu gini. Apabila dia melihat istrinya melakukan perbuatan itu dan belum hamil atau tidak hamil, maka boleh dia untuk menuduh. Wa in satara 'alaiha, kalau menutupinya. Wa tabat min hadzal amr, kemudian istrinya bertobat. Lakana dzalika, dzalakana lahu dzalika, maka ini boleh bagi suami. Yubahu huwa mukhayyar fi hadza, dia diberi pilihan. Ya, jadi gini, misalkan kok kan apalagi ini ya, apa itu namanya yang jauh dari agama itu ya, lihat istrinya zina, itu ada kalanya wajib dia tuduh, ada kalanya boleh dia tuduh. Artinya tuduh di sini sampaikan ke pengadilan, ya, diizharkan, dinampakkan, sampaikan ke pengadilan. Baik. Ya, kalau namanya orang melihatnya ngapain dituduh? Nuduh itu kan kalau nggak tahu kan? Ya, yang melihat kok tuduh gitu. Lah maksudnya begini, kalau dia melihat, ya, kalau melihat istrinya berbuat zina, itu ada dua kemungkinan. Wajib bagi dia untuk mengatakan kepada hakim, ngelaporlah kayak gitu, mengkasuskan, atau boleh bagi dia mengkasuskan. Kapan dia wajib mengkasuskan? Ketika ada hamil si istri itu. Dan dia curiga bahwasanya ini anak yang dikandung itu bukan anak saya. Nah, wajib bagi dia untuk ngelaporin ke hakim. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia lihat istrinya berzina tapi tidak hamil, maka boleh bagi dia ngelaporin ke hakim, boleh ditutupi, suruh taubat. Itu hak laki-lakinya. Baik, seperti itu. Jelas ya? Kemudian bab hadil muskir, bab had al-muskir, segala sesuatu yang memabukkan. Muskir ini adalah segala sesuatu yang memabukkan, ya, baik diminum atau disuntikkan atau apapun itu, ya. Oleh karena itulah kalau kita lihat dari penjelasan Syekh di sini, yang dimaksudkan muskir segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal, ya, menghilangkan akal, jadi membuat hilang kesadaran gitu loh. Nah, maka di sini minuman keras masuk, kemudian narkoba masuk, ini hukumannya apa? Nah, di sini saya mengatakan wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Kullu ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Semua atau seluruh, ya, apa yang ini terjemahkan enaknya, semua yang banyaknya memabukkan, maka konsumsi sedikit pun haram. Semua yang banyaknya memabukkan, maka konsumsi sedikit pun apa? Haram. Jadi misalkan dia konsumsi banyak, ini kok bikin mabuk, seandainya dia konsumsi satu sloki, itu juga tetap haram. Ya, jangan mengatakan waduh ki apa jenengane ki obat kok nek sithik. Ki jamu. Enggak bisa. Kalau memang banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Wa idza ta'atahu al-muslim al-mukallaf 'aliman mukhtaran julida 40. Apabila seorang muslim mukallaf bi aqil balik tadi tahu minuman atau makanan itu memabukkan dan dia tidak dipaksa mengkonsumsinya, maka ia dicambuk 40 kali. Ya. Jadi apabila seorang muslim dia mukallaf dan tahu minuman atau makanan tersebut memabukkan, ya, dia tahu ini mabuk ini nih, ya, dan dia tidak dipaksa mengkonsumsinya, maka ia dicambuk 40 kali, ya. Dan ini mungkin ada satu faedah yang mungkin saya sampaikan, kalimat apa itu namanya, apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram, itu terkait minuman keras, ya, atau terkait hal-hal yang memabukkan, bukan terkait kadar alkohol. Ya, jadi di sini para ulama, ya, baik di Saudi atau di Indonesia, itu membuat satu batasan gini loh. Minuman beralkohol itu kadar alkoholnya berapa persen yang membuat haram, yang membuat mabuk. Ya, coba jenengan nanti cek, saya agak lupa itu. Dulu kita, saya pernah bahas masalah itu. Jadi Majelis Ulama Indonesia melalui BP POM, termasuk juga para ulama di Saudi Arabia, itu mereka memberikan batasan khusus berapa kadar alkohol yang ditoleransi ada pada makanan. Ya, yang kadar khusus tersebut, kadar maksimal itu tidak menjadikan makanan atau minuman itu memabukkan. Contohnya misalkan, kalau nggak salah coba nanti dicek di LP POM MUI, itu kadar alkohol 0,5%. Ya, itu tidak memabukkan. Ya, sehingga kalau misalkan ada tulisan minuman, ya minuman kadar alkoholnya sekian dan itu masih batas standar di MUI, itu tidak dikatakan memabukkan. Ya, lah terus bagaimana dengan kaidah segala sesuatu yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram? Ini bukan berbicara masalah alkohol, tapi berbicara masalah minuman atau makanan yang memabukkan saat dikonsumsi banyak sedikit haram. Ya, kadar minimal alkohol itu, kadar minimal alkohol, seandainya dia konsumsi minuman yang mengandung kadar minimal alkohol tersebut banyak, itu gak akan mabuk. Gitu ya. Jadi ini harus dibedakan. Ya, jadi kadang ada yang kurang fikirnya gini, lo mau kadar alkohol berapa persen pun tetapan, ya kalau banyaknya memabukkan sedikitnya haram, gak peduli berapa persen, bukan itu pembahasannya. Seakan-akan dia pengen lebih tahu dari ulama. Ya, pengen lebih tahu dari ulama di Saudi, ulama di Indonesia, seperti itu ya. Jadi pembicaraannya tidak masalah kadar alkohol. Jadi kalau ulama sampai mengatakan kadar alkohol sekian itu ditolerir, ya itu bukan artinya ulama menghalalkan yang haram, bukan. Tapi ulama mengatakan alkohol itu kan zat kimia, ya kan, zat kimia, ya, yang mungkin ada pada beberapa jenis makanan, ya kan. Nah, tapi kadar segini ini tidak menjadikan makanan atau minuman itu mabuk kalau dikonsumsi banyak. Ya, tidak menjadikan kadar atau tidak menjadikan makanan dan minuman itu memabukkan kalau dikonsumsi banyak. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Jadi kalau minum minuman keras hukumannya 40 kali cambukan. Yang kelima, bab qat al-qata' fi sariqah. Bab hukuman potong tangan bagi pencuri. Ya, as-sariqah artinya akhdul mal ala wajhi al-khufyah wal istitar. Sariqah atau pencurian adalah mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan tertutup. Ya, ini namanya pencurian. Dia mengambil harta secara sembunyi-sembunyi wal istitar dan menutup diri, jadi enggak menampakkan diri. Makanya namanya pencuri itu tidak menampakkan diri kepada orang. Ya, jarang sekali kita lihat ada orang kelihatan sebagai pencuri. Karena dia memang bagaimana enggak nampak itu loh. Ya, pencuri mau mencuri rumah orang kok nyantai baik, Pak. Masuk rumah orang enggak ada. Ya. Ini yang membedakan dengan apa itu namanya? Yang membedakan dengan penyamun ya. Yang ya kayak pembahasan gosip kemarin kan tentang apa pencopet. Kalau dia fisiknya nampak di depan orang, tidak sembunyi dia. Walaupun mencurinya alon-alon, ben gak ketahuan, tapi dia gak sembunyi. Kalau pencuri itu sembunyi. Ya gak ada pencuri kok mau mencuri kok dia menampakkan dirinya. Di kampung malam-malam kemudian dia menampakkan dirinya nyantai. Ya, masuk rumah orang nyantai, itu gak ada. Baik. Nah, kemudian wafihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. La yajibul qata' fi sariqah illa bi sab'ati syurut. Tidak wajib untuk memotong tangan pencurian, ya, atau tidak wajib adanya hukuman potong tangan kecuali dengan 7 syarat. Yang pertama, kaunu sariqi mukallafan. Pencuri seorang mukallaf, yaitu berakal dan balig. Yang kedua, kaunul masruqi malan, yang dicuri adalah harta. Dan harta itu apa? Kemarin ya sudah sering ya masuk pembahasan kita, harta. Semua yang bisa dimanfaatkan dengan manfaat yang mubah. Bukan karena hajat, bukan karena darurat. Ya, maka mohon maaf kalau misalkan ya bukan mohon maaf ya. Kalau misalkan ada orang mencuri ya, apa itu namanya? Orden gitu ya. Ah, itu tidak bisa dihukum dengan hukum had pencurian. Kemudian yang ketiga. Kaunul masruqi nisoban, yang dicuri mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang seandainya dicuri orangnya akan dijatuhi hukuman potong tangan. Dan ini nisabnya tentu berbeda dengan nisab zakat ya. Catatan, antum jenengan bisa baca catatan. Nisabnya adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Ini nisabnya. Ya, menggunakan dinar dan dirham. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni 24 karat. Emas antam itu ya. Jadi 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas antam. Ya. 1/4 dinar berarti 1,0625 gram. Yaitu 1/4 dinarnya. Ya, coba kalau kita lihat. Jika harga emas antam 937, ini saya ketika nulis ini saya lihat di internet harganya segitu. Jika emas antam itu harganya 937, maka nisabnya jika dilihat dengan rupiah adalah 995,500. 995.500 itu nisabnya. Setelah kita hitung-hitung itu tadi. Ya. Maka kalau ada orang mencuri dengan nilai 1 juta, dia sudah bisa dihukum dengan hukuman potong tangan. Nah, ini juga jahil sebagian orang. Wah, lakin ini Indonesia diterapkan hukum potong tangan, kok nyuri ayam dipotong tangane. Jadi tergambarnya itu mencuri potong tangan gitu loh. Wah, nanti juga pitik dipotong tangane. Ya, ada aturannya. Nisab pertama. Yang kedua. Ikhrajuhu min hirzihi. Dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia mencuri dari tempat penyimpanan. Ya, setiap barang itu memiliki tempat penyimpanan yang layak. Emas disimpan di mana? Emang ada, Pak Jamal, ya? Juga teman-teman sekalian, ada enggak orang punya emas antam ditaruh di depan TV ruang tamu? Ada enggak? Enggak ada. Ada tempat penyimpanan khusus. Ya. Ada orang punya uang. Ya. Mungkin enggak ada orang punya uang kemudian saya punya uang ini, tak taruh di depan pintu sana. Ya. Bawahnya tak kasih, atasnya tak kasih batu. Ada enggak uangnya misalkan 1 juta? Enggak ada. Ada tempat penyimpanannya. Gitu ya, misalkan di dalam rumah. Ya sudah aman di dalam rumah. Ya di dalam rumah termasuk sudah penyimpanan dia. Tapi kalau misalkan kok ditaruh di depan. Ya. Ah, ini berarti dia tidak dari penyimpanan. Namanya mencuri, diambil dari tempat penyimpanannya. Ini yang bisa dihukum dengan hukuman had pencurian, potong tangannya. Makanya kalau misalkan ada orang mencuri HP. Tapi HP-nya itu ditaruh di bukan tempat penyimpanannya. Tidak dikatakan pencuri walaupun HP-nya harganya misalkan 10 juta. Tidak ya. Ya, misalkan ada orang mencuri ini HP kita itu ketinggal di tempat wudu, diambil sama orang. HP kita harganya lebih dari 1 juta. Tidak dikatakan pencurian yang dihukum dengan potong tangan walaupun nanti ada hukumannya, hukuman takzir namanya. Baik. Kemudian yang kelima, intifa'us subha. Tidak ada subhat atau kesamaran. Ya, kembali lagi kata subhat. Jadi jelas bagi dia bahwa barang ini bukan hak dia. Ya. Tapi kalau masih samar. Ya, ini ya sebetulnya saya punya bagian. Juga ada bagian dari teman saya, misalkan syarikah itu. Kerja sama bareng, ya. Kemudian dia ambil, dia merasa, ya iya memang ini milik, uang ini juga milik teman saya, belum saya bagi. Tapi ini kan juga ada milik saya. Akhirnya dia ambil. Ya. Ini namanya apa? Samar, enggak jelas. Kalau perkaranya jelas, ini memang bukan milik saya, wah itu baru. Kalau ini milik saya, tapi juga ada milik teman saya. Ya. Nah, ini gimana ini? Saya boleh enggak nih ngambil ini? Satu sisi ini ada milik saya, tapi sisi lain ini ada juga milik teman saya. Ya, apa gimana kalau misalkan saya ambil dulu aja? Kemudian saya jual, nanti saya ke teman saya. Padahal ini milik temannya kok diambil dijual. Tapi satu sisi barang itu juga milik dia. Misalkan barang ini milik kita, saya sama teman saya. Ya kan? Ada bagian saya, ada bagian teman saya karena belinya batuan. Ya. Kemudian ini mau saya jual. Ya, kalau saya jual ini milik saya separuh, tapi milik teman saya. Ya, ini masih ada hak teman saya. Tapi ini juga masih ada hak saya gitu loh. Gimana nih kalau saya jual saja, nanti tak kasihkan yang 50 ke teman saya. Nah, ini juga namanya mengambil. Mengambil, ya kan? Baik. Nah, ini juga mengambilnya itu dari tempat yang tersembunyi tadi. Ya, misalkan kok meneng-meneng menjikuk ngune koncone, ngume koncone. Ah, ini kan barang yang saya bareng-bareng itu. Ya, tak ambil ah, wong ki ono bagianku juga. Engko nek wonge ngomong, kalau orangnya minta, tak kasihkan separuhnya. Ini juga mencuri namanya. Tapi tidak bisa dihukum dengan hukuman had. Kenapa? Ada syubhat, ada sesuatu yang samar. Samar dalam artian bukan merupakan sesuatu yang jelas kalau itu bukan hak dia untuk diambil. Baik. Kemudian selanjutnya, yang keenam. Subutuhu bi syahadatin aw bi iqrarin. Ditetapkan hal itu berdasarkan persaksian orang atau pengakuan. Jadi ditetapkan berdasarkan persaksian orang atau pengakuan. Pengakuan si pencuri sendiri atau ada persaksian. Yang ketujuh. Mutalabatul masruqi minhu bimalihi. Korban pencurian menuntut hartanya dikembalikan. Kalau korban pencurian mengatakan sudah tidak usah, yaudah. Gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya. Bab haddi quta'it tariq. Bab had bagi quta'it tariq. Quta'it tariq itu penyamun, ya. Quta'it tariq itu penyamun. Ya, dan penyamun ini majmu'ah minal afrad, sekumpulan orang atau individu, ma'ahum silah, punya senjata. Ya, punya kekuatan. Yaqta'una turuq 'ala 'amatin nas. Mereka mencegat jalan korbannya masyarakat secara umum. Jadi beberapa orang ini majmu'ah minal afrad. Beberapa orang dia punya senjata, dia punya kekuatan, kemudian mencegat di jalan, sasarannya adalah masyarakat secara umum. Terkadang kota otorik ini akan mengambil harta, juga membunuh, atau mengambil harta saja, atau membunuh saja, atau menakut-nakuti. Yaitu namanya kota otorik atau penyamun. Nah, di sini saya mengatakan wa fi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Quta utariq ala aqsamin arba'ah. Ya, penyamun itu ada empat macam. Pertama, in qatalu wa lam ya'khudhu malan qutilu. Kalau mereka membunuh tapi tidak mengambil harta, maka hukumannya dibunuh. Wah, jadi ini nyegat perampok gitu ya. Membunuh tapi enggak ngambil harta. Maka hukumannya mati. Yang kedua, wa in qatalu wa akhadhu malan qutilu wa sulibu. Kalau mereka membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Digantungkan di atas pohon. Ya. Wa in akhadhu malan, kalau mereka mengambil harta, wa lam yaqtulu tapi tidak membunuh, quti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya, tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Enggak bunuh tapi ngambil harta. Ya, misalkan tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong maka tangan kiri yang dipotong maka kaki kanan yang dipotong. Ini namanya secara bersilang. In akhafun nasa walam yaqtulu aw ya'khudhu malan nufu minal ardi. Jika mereka menakut-nakuti orang namun tidak membunuh dan juga tidak mengambil harta, maka mereka diasingkan ke tempat yang jauh. Gitu ya. Jadi nakut-nakutin tapi enggak ngambil harta, dibuang, diasingkan. Yang ketujuh, bab ta'zir. Bab ta'zir. Ta'zir wa fihi dhabitan. Ta'zir itu apa? Ta'zir itu, ya, ta'zir itu adalah apa itu namanya? Hukuman yang ditetapkan oleh hakim pada kasus-kasus kemaksiatan yang tidak ada hukuman hadnya, tidak ada kafarahnya. Ya, kejahatan atau maksiat dalam kurung. Hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah pada kemaksiatan yang tidak ada hadnya atau kafarahnya. Kafarah itu ya apa ya, semacam pengguguran dosa gitu ya, karena sebab perbuatan yang dia lakukan. Jadi perbuatan maksiat itu kadang ada hukuman hadnya, ya kan? Kadang enggak ada hukuman hadnya, tapi adanya suruh bayar kafarah. Suruh bayar kafarah. Ya. Kadang ada hukuman fisiknya juga suruh bayar kafarah. Seperti kemarin apa? Membunuh itu ya, membunuh, pembunuhan tidak sengaja. Itu kan ada kafarahnya itu. Baik, selanjutnya. Wa fi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Yusra'u ta'ziru fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wal kafarin ya. Disyariatkan takzir pada semua maksiat yang tidak ada hukuman hadnya dan juga tidak ada kafarahnya. Ya. Dan tidak boleh mencambuk lebih dari 10. Wala yuzadu fi jildihi ala asharati aswad ya. Dan tidak boleh mencambuk lebih dari 10 kali. Dan ini penulis mengikuti pendapat ulama yang mengatakan takzir tidak boleh lebih daripada hukuman had. Ya, maka dikatakan takzir itu enggak boleh lebih daripada 10 kali cambukan. Cuman ulama yang lainnya itu mengatakan takzir boleh lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu. Ya. Bahkan sampai hukuman mati. Bahkan sampai pada hukuman mati. Baik. Maka misalkan ada korupsi. Misalkan apa itu namanya? Bandar narkoba dihukum mati, boleh enggak? Boleh, kalau misalkan pemerintah menentukan itu ada maslahat, boleh, karena memang enggak ada hukuman hadnya, ya kan, bandarnya. Kemudian selanjutnya bab titalil bughat, bab memerangi al bughat. Bughat itu siapa? Nah ini penting, ini ya harus difahami. Bughat itu adalah al kharijuna alal imam bita'wilin sa'ik walahum syauka. Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah. Bita'wilin sa'ik. Ya. Bita'wilin sa'ik. Dengan dasar ta'wil yang diperbolehkan. Ya, walahum syaukah, dan mereka memiliki kekuatan. Jadi namanya bughat adalah orang yang melakukan pemberontakan atau perlawanan bersenjata kepada pemerintah dengan ta'wil yang sa'ik. Nah ini harus dipahami ya, kata ta'wil sa'ik ini. Apa makna ta'wil sa'ik? Ta'wil sa'ik, ta'wil bisa diartikan argumentasi, alasan, penjelasan. Sa'ik artinya yang diterima. Yang diterima. Ya. Seperti yang saya catat di sini, at-ta'wilu sa'ik adalah sesuatu yang mana sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan itu pendapat dipertimbangkan oleh mereka, para ulama tersebut. Ya, ini namanya ta'wil sa'ik. Ya. Baik, contohnya misalkan gini. Ta'wil sa'ik itu misalkan gini. Ada satu masalah yang mana pemerintah ini melanggar masalah itu. Ya, melanggar masalah tersebut. Ya. Dan masalah ini masih terdapat perdebatan di kalangan para ulama. Antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ya. Sementara pemerintah ini cenderung mengikuti pendapat yang membolehkan. Kemudian ada pihak-pihak yang menilai enggak seperti itu, yang benar itu enggak boleh. Dia melakukan penekanan kepada pemerintah. Nah, penekanan yang dia lakukan kepada pemerintah karena alasan tadi itu disebut ta'wil sa'ik. Ya, atau alasan tadi disebut dengan ta'wil sa'ik. Ya. Atau dalam bahasa yang lainnya, ta'wil sa'ik itu adalah ai fihi jidalun wa fihi niqash. Ya. Persoalan yang masih bisa diperdebatkan dan masih bisa didiskusikan. Ya, jadi dalam agama itu masih mungkin gitu loh untuk didiskusikan, masih mungkin untuk diperdebatkan persoalan itu. Ya. Baik. Jadi memang si bughat ini melakukan peperangan, penyerangan terhadap pemerintah itu karena pemerintah melanggar sesuatu. Ya, pemerintah melanggar sesuatu dari perkara agama. Ya. Dan sesuatu ini memang masih diperdebatkan. Ya, mungkin dari pihak pemerintah memandang enggak masalah, saya mengikuti fatwa ini. Ya. Sementara yang melawan enggak, fatwa itu salah, yang benar adalah ini. Kemudian dia melakukan pemberontakan. Ini ta'wil apa? Sa'ik. Maka kalau dia tidak memiliki ta'wil sa'ik, itu tidak dikatakan bughat. Contohnya apa? Contohnya begini. Kenapa Anda memerangi pemerintah? Oh, pemerintah itu sudah lama berkuasa. Sudah saatnya ganti. Nah, ini bukan takwil sa'i. Ya. Enggak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa nek penguasa itu sudah lama, berarti harus diganti, itu enggak ada. Gitu ya. Contohnya misalkan masalah meminum minuman keras. Pemerintah misalkan meminum minuman keras. Ya, kemudian ada orang yang melawan. Ini namanya takwil sa'ik. Apa masih diperdebatkan saja itu disebut takwil sa'ik, apalagi sudah jelas itu haram. Ya, pemerintah melakukan pelanggaran itu. Ya, kemudian ini melakukan perlawanan karena alasan tadi. Pemerintah melanggar ini, melanggar aturan agama ini. Ya. Baik. Nah. Ini namanya apa? Bughat. Namanya bughat. Kemudian selanjutnya, mereka punya syaukah atau punya kekuatan, punya pasukan. Kalau mereka tidak punya, maka tidak dikatakan bughat. Jadi ketentuan bisa dikatakan bughat, alasan memerangi ada takwil sya'ik. Ada penjelasan yang masih bisa diterima dalam satu sudut pembahasan atau satu sudut pendapat. Ya. Kalau sama sekali tidak bisa diterima. Ya, sama sekali tidak bisa diterima, ya, maka perlawanan terhadap pemerintah bukan bughat. Dan hukumnya beda soalnya, hukumnya beda. Hukumnya beda. Fikihnya beda. Kemudian yang kedua punya kekuatan, punya senjata. Ya, maka jelas dari sini misalkan ada orang mengatakan, "Oh, itu demonstran itu bughat," itu keliru dia. Ya, fikihnya dari mana? Demonstran kok bughat? Ya. Mereka mendemo itu alasannya apa? Misalkan alasannya sa'i kok. Alasan yang benar. Memang pemerintah yang salah atau mungkin pemerintah mengikuti satu pendapat yang lainnya. Benar mereka melakukan demonstrasi. Alasannya ya bukan demonya, alasannya yang benar. Ya, motivasi mereka melakukan demonstrasi adalah kesalahan yang ada di pemerintah. Tapi apakah mereka bughat? Jawabannya mereka punya senjata apa enggak? Enggak punya senjata, berarti bukan bughat. Bughat itu dia syaratnya tadi, takwil sa'ik dan dia punya syaukah. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan bughat ini arah perlawanannya adalah pemerintah. Arah perlawanannya adalah siapa? Pemerintah. Kalau arah perlawanannya bukan pemerintah, nanti masuknya kutu utorik. Umum. Yang dilawan adalah umum. Tapi yang disasar adalah pemerintah. Yang disasar pemerintah, alasan menyasar pemerintah ada takwil sa'ik tadi. Ya, ya, ini persoalan yang dipersoalkan. Persoalan yang dipersoalkan ada pada pemerintah ini memang masih jadi debat, perdebatan. Ya, kemudian dia punya kekuatan, itu namanya bughat. Nah, kalau bughat ini wafi salah satu dhawabit padanya ada tiga ketentuan. Dhawabitul awal, ketentuan pertama, al-kharijuna 'alal imam al-muslim bi ta'wilin sa'ik walau syauka. Haula bughat. Ya. Ketentuan yang pertama, mereka yang keluar melawan pemerintah yang muslim bi ta'wilin sa'ik, dengan ta'wil yang sa'ik, walau syauka, dan dia punya kekuatan. Haula bughat, mereka adalah bughat. Talzamuhum murasalatuhum wa izalatuhum. Talzamuhu murasalatuhum wa izalatu syubahihim fa in raja'u wa illa qatalahum. Nah, yang wajib dilakukan pemerintah apa? Murasalatuhum. Menulis atau menyurati mereka dan menghilangkan syubhat di kepala mereka. Ya. Jadi gini, ketika misalkan pemerintah dituduh ini itu harus disurati itu yang menuduh. Ya. Kemudian syubhat mereka, sesuatu yang samar pada pikiran mereka terkait pemerintah, itu dijelaskan. Ya, dijelaskan, dihilangkan. Misalkan mereka menuduh pemerintah seperti ini, dijelaskan. Oh, mohon maaf, kami mengikuti pendapat ulama yang seperti ini. Ya. Jadi Anda punya pendapat, pemerintah mengikuti pendapat ulama seperti ini. Kan kadang kayak gitu. Vaksin misalkan. Ya, vaksin. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu haram. Gimana nih pemerintah kok ngasih sesuatu yang haram? Menurut ustadz-ustadz kami adalah haram. Wah, ini pemerintah nggak bisa dibiarin ini, ya kan? Kemudian mereka melawan pakai senjata, bughat ini namanya. Melalui takwil yang sahih. Lah, pemerintah ketika ada seperti itu, bagaimana? Apakah langsung diserang nggak? Ya, dikomunikasikan. Murasalah, dikomunikasikan. kemudian dihilangkan kesamaran yang ada di pikiran mereka terkait pemerintah. Mungkin Anda itu tidak mendapatkan informasi yang jelas. Pemerintah menerapkan kebijakan seperti ini berdasarkan fatwa dari ulama. Jelas sampai sini, bapak-bapak, oh sudah jelas, ya sudah, berarti selesai. Ngapain juga masih melawan pemerintah? Gitu ya, jadi seperti itu yang dilakukan. Kalau mereka, ya sudahlah, ya memang ini masih ada debat, ya sudah, tidak masalah. Atau misalnya, ini pemerintah melakukan kemaksiatan, meminum khamar misalkan. Presidennya, rajanya meminum khamar. Ya, dikatakan gini, enggak, saya enggak minum khamar. Memang gelasnya bentuknya khamar. Nah, contohnya seperti itu. Baik, kalau mereka setelah dijelaskan itu mau menerima, maka oke, selesai urusan. Tapi kalau tidak mau menerima, maka mereka diperangi. Baik, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua. Karena memang ya hadir sekalian, asalnya dalam Islam itu walaupun pemerintah itu berbuat maksiat, itu tidak boleh untuk melakukan pemberontakan. Asalnya seperti itu. Ya, boleh melakukan perlawanan apabila pemerintahnya jadi kafir. Ya. Tapi sekedar melakukan perbuatan maksiat itu tidak boleh untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Gitu ya. Maka kapan dia melakukan pemberontakan kepada pemerintah, maka hukumnya macam-macam. Ya. Kalau ada takwil saik tadi, oh pemerintah kayak gini. Ya. Dia melawan, ah itu namanya apa? Bukot. Dengan ketentuan dia ada kekuatan. Kalau ada unsur pengkafiran, jadi khawarij. Ya, ada unsur pengkafiran maka jadi khawarij. Gitu ya. Jadi enggak semua yang melawan pemerintah itu khawarij. Politikus misalkan. Politikus ingin mengkudeta pemerintah, dia pakai senjata. Ya. Coba lihat, khawarij dia enggak mengkafirkan. Ada takwil saik apa enggak? Artinya ulama ini memang ada yang mempersoalkan sesuatu yang menjadi sorotan dari para bukot itu yang ada pada pemerintah. Ada enggak ulama yang menganggap itu memang persoalan? Ya. Ada misalkan satu persoalan ini ulama berpendapat A, yang diikuti pemerintah ulama berpendapat B. Ada enggak yang disorot itu persoalan semacam ini? Enggak, Pak. Yang disorot itu oleh para politisi ini pemerintah ini impor beras misalnya. Oh ini pemerintah sudah terlalu lama. Oh ini bukan bukot. Hukumnya lain. Hukumnya lain. Baik, selanjutnya. Al-Dhabitu Tsani, ketentuan yang kedua. La yutba'u lahum mudbirun wa la yujhazu ala jarihin. Yang lari tidak dikejar. Yang terluka tidak dibunuh. Wa la yugnamu lahum. Harta mereka tidak diambil sebagai ghanimah. Wa la tusba lahum dhurriyah. Keturunan mereka tidak ditawan. Ya jadi kalau bukot ini sudah kabur, nggak dikejar gitu loh. Jadi hukumnya itu kalau bukot. Ya, ya beda nanti misalkan bukan bukot ya ada pertimbangan sendiri. Ya. Al-Dhabitu Tsalits, ketentuan yang ketiga. La dhamana ala ahadil fariqaini fi ma atlafa halal harbi min nufusin wa amwalin. Ya. Tidak ada kewajiban bertanggung jawab atas kedua kelompok, pemerintah dan bukot, pada apa yang mereka rusak saat perang, baik berupa jiwa ataupun harta. Ya, jadi misalkan salah satunya ada yang, "Lah ini kok pemerintah ini, kami melawan pemerintah, kemudian kami banyak korban, pemerintah dituntut enggak bisa." Atau pemerintah yang banyak korban tidak bisa dituntut para bukot itu. Baik ya, ini sebetulnya kita masih ada satu bab ya, cuman sudah lebih dari satu, hampir satu jam setengah ya, insyaallah kita akan sambungkan pada pelajaran berikutnya untuk bab yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.